Konsultasi Syariah. Hibah orang tua tidak sah jika belum diserahkan. Pertanyaan. Ada orang tua menyatakan secara lisan di depan seorang saksi bahwa dia memberikan rumah yang dia huni kepada anak pertamanya. Sementara tidak ada penyerahan sertifikat maupun bukti tertulis. Akibatnya, ketika orang tua meninggal, terjadi rebutan antara anak terhadap rumah itu. Anak pertama menuntut bahwa rumah itu sudah menjadi miliknya, sehingga tidak dibagi waris. Sementara anak yang lain menuntut rumah itu dibagi waris. Mohon penjelasan masalah ini. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Perpindahan harta dari orang tua ke anaknya ada beberapa bentuk. 1. Nafkah. Nafkah adalah pemberian yang menjadi kewajiban kepala rumah tangga kepada semua orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, seperti istri dan anak. Nafkah diberikan sesuai kebutuhan, terlepas dari jenis kelaminnya, sehingga bisa jadi nafkah untuk anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki. 2. Hibah adalah pemberian orang tua kepada anak yang statusnya tidak wajib. Dan menurut pendapat yang lebih kuat, hibah diberikan sama rata untuk semua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Kapan hibah terhitung sah? Insya Allah akan kita bahas setelah ini. 3. Warisan adalah perpindahan harta dari orang tua kepada anak sebagai ahli warisnya, dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan syariat. Karena itu, untuk warisan, manusia hanya diminta untuk mengikuti aturan yang ada dan tidak boleh berkreasi di sana. Selanjutnya, kita bahas mengenai hibah. Kapan hibah terhitung sah? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, menurut Malikiyah, hibah sah hanya dengan akad secara lisan dan tidak disyaratkan harus ada serah terima. Alasan mereka bahwa hibah sama seperti jual beli atau akad perpindahan hak milik lainnya yang terhitung sah hanya dengan akad. Para ulama Malikiyah mengatakan, hibah itu sah selama objeknya jelas, baik setelah diserah terimakan maupun belum diserah terimakan. Bidayah Al-Mujtahid dan Hasyiah Ad-Dasuki. Kedua, dalam mazhab Hambali, menurut riwayat yang rajih dari Imam Ahmad, bahwa objek hibah ada dua. 1. Objek yang terukur dengan cara ditimbang atau ditakar, seperti bahan makanan. Hibah untuk objek ini terhitung sah jika sudah diserah terimakan. Karena itu, jika baru sebatas dilisankan, tidak terjadi perpindahan hak milik, artinya hibah dibatalkan. Dalil mereka adalah ijma' sahabat dalam masalah ini. 2. Objek yang tidak diukur dengan takaran atau timbangan, seperti properti. Hibah untuk objek ini dinilai sah hanya dengan akad secara lisan, meskipun belum diserah terimakan. Ibnu Qudamah mengatakan, sedekah atau hibah untuk objek yang ditimbang atau ditakar tidak terhitung sah kecuali jika diserah terimakan. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Sementara untuk objek yang tidak ditakar atau ditimbang, hibah sah sekalipun hanya dengan akad, dan objek berpindah hak milik meskipun belum diserah terimakan. Berdasarkan riwayat dari Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan, hibah dibolehkan jika diketahui, baik sudah diserahkan maupun belum diserahkan. Al-Mughni. Ketiga, sementara menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, hibah untuk objek bernilai sah jika diserah terimakan. Jika hibah belum diserah terimakan, tidak teranggap, sehingga tidak ada perpindahan hak milik. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini, 1. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah secara lisan memberikan hibah kepada Aisyah. Menjelang wafatnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wahai putriku, aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 wasaq. Andai dulu kamu menerimanya, tentu itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta ahli waris, yaitu kedua saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Karena itu, bagilah sesuai aturan Allah." Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. 2. Riwayat dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Mengapa ada orang yang memberikan hibah ke anak mereka, namun tidak diserahkan? Ketika anaknya mati, dia mengatakan, 'Harta ini masih milikku, aku belum pernah memberikannya kepada siapapun.' Namun ketika orang tua yang mati, dia mengatakan, 'Ini milik anakku, aku telah memberikannya kepadanya.'" Kemudian Umar menegaskan, "Siapa yang memberi hibah namun dia belum menerimanya, yaitu dia pertahankan sehingga ketika dia mati hartanya menjadi warisannya, maka hibah ini batal." Hadis riwayat Malik dalam Muwatta. Dan pendapat ini merupakan pendapat Utsman, Ali, dan beberapa sahabat lainnya, Al-Fiqih Al-Islami, Wahbah Zuhaili. Pendapat ini juga mengkiaskan hibah sebagaimana sedekah atau utang. Keduanya sama-sama akad irfaq, yaitu membantu karena iba atau cinta, sehingga selama baru diucapkan dan belum diserahkan, maka tidak diperhitungkan. Dan insya Allah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat. Saran bagi orang tua. Terkadang pertengkaran antar anak, pemicunya adalah orang tua, karena perbedaan kecintaan kepada anak. Sehingga orang tua menyatakan secara lisan, menghibahkan hartanya kepada sebagian anaknya. Rumah ini nanti jadi milikmu, tanah ini menjadi milikmu, dan seterusnya. Sementara anak yang lain tidak diberi yang sama. Akibatnya, ketika orang tua meninggal, mereka rebutan harta peninggalan orang tua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar memberi hibah secara merata kepada semua anak. Jika tidak, biarkan harta peninggalan itu sebagai warisan yang dibagi sesuai aturan waris. Demikian, Allahu A'lam.